yang bakalan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya, yang mana yang satu ini yang mempunyai suara emas, ye, yang betul-betul sajungkan jempol, yang bisa menghipnotis para penggemar dan juga penonton, sekaligus yang satu ini yang betul-betul luar biasa. Yang selalu kaset ditunggu-tunggu. Dan CD-nya sudah beredar di Prada Nusantara. Di YouTube dan sudah juga banyak. Di Savita juga beliau suaranya ada. Sangat mendayu-dayu. Melengking-melengking. Kira-kira ibu dan juga bapak rekan sahabat saya tercinta. Ya? Sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan yang satu ini. Siapakah dia? Siapa dia? Kalau bukan Anissa Rahma New Savita Musik. Thank you. kira-kira yang masih tersisa di sini? Boleh dikasih tepuk tangannya buat Nyusa Vita semuanya dong. Terima kasih. Oke, saya sapa dulu buat warga Bangkalan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.